Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhanallah wa iyyakum minan nar. Masal ikhwah wal akhwat, wafaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk terus kita panjatkan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita, dijaga dan ditambah. Setiap pertambahan umur selalu diiringi dengan pertambahan nikmat yang tiada terhitung, baik nikmat duniawiyah yang terus Allah tambah kepada kita, lebih-lebih nikmat diniyah, nikmat imaniyah islamiyah yang menjadi tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya, yang dengannya Allah sampaikan kepada apa yang terbaik yang Dia cintai dan Dia ridhoi. Inilah kita syukuri dan terus kita mohon kepadanya, semoga Allah menjaga nikmat ini untuk kita semua, bahkan menambahnya, menyempurnakannya, sehingga Allah benar-benar menutup umur kita dengan yang terbaik yang Dia cintai, Dia ridhoi, yang berupa husnul khatimah, diterima disinya sebagai hamba-hamba yang solih, dikumpulkan bersama orang-orang solih dari kalangan para nabiyyin, para siddiqin, para suhada dan para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqo. Demikian pula nikmat yang tengah kita rasakan, yakni didekatkannya umur kita dengan bulan yang paling agung, paling mulia, bulan Ramadan yang tinggal hitungan beberapa hari lagi, merupakan nikmat yang besar, yang dengan dekatnya bulan Ramadan menimbulkan kerinduan kepada bulan tersebut adalah salah satu tanda-tanda keimanan, tanda-tanda kecintaan kepada Allah dan negeri akhirat, ketika orang itu punya cinta kepada bulan Ramadan. Karena tiada lain keistimewaan bulan Ramadan dibanding yang lain adalah dengan berbagai macam ibadah yang besar yang Allah cintai. Kerinduan kepada bulan itu menunjukkan kerinduan kepada ibadah yang besar kepada Allah SWT. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah dekatkan umur kita dan kita masih mohon kepada Allah semoga Allah benar-benar sampaikan umur kita kepada bulan yang mubarak tersebut. Sebagaimana orang-orang saleh dari kalangan salaf, bahwa sebelum mereka menjumpai bulan Ramadan banyak berdoa, Allahumma balikni ila Ramadan, awasilni ila Ramadan, ya Allah sampaikan umurku sampai masuk bulan Ramadan. Doa yang menunjukkan kerinduan, kecintaan kepada bulan Ramadan, yang menunjukkan kerinduan dan kecintaan kepada akhirat, kepada ibadah-ibadah yang mengantarkan kepada cinta Allah dan ridha Allah SWT. Dan doa mereka ketika Allah sudah sampaikan umurnya ke bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, maka mereka meminta, Allahumma razuqna kuwatan, ya Allah berikan saya kekuatan untuk bisa mengisi bulan ini dengan amal-amal yang terbaik yang engkau cintai, engkau ridhoi. Karena betapa banyak orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan nilai apa-apa. Bulan Ramadan berlalu begitu saja seperti bulan yang lain, enggak ada bedanya. Enggak ada peningkatan keimanan, enggak ada peningkatan ibadah amal soleh, enggak berkurang kemaksiatan. Maka doa mereka, orang-orang soleh, agar diberi kekuatan, diberi taufik untuk bisa mengisinya dengan yang terbaik. Kemudian selepas bulan Ramadan, doa mereka, ya Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa khusu'ana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina fi Ramadan. Ya Allah, terimalah semua ibadah kami di bulan Ramadan, salat, puasa, ruku' sujudnya, agar Allah terima. Seolah-olah nilai ibadah mereka yang paling diharapkan ada di bulan Ramadan. Seolah-olah nilai umur kita, umur mereka yang paling berbobot, paling berharga adalah di bulan Ramadan. Sehingga doa-doanya tidak lepas dari bulan Ramadan. Maka demikian pula kaum muslimin yang menapai jejak mereka, hendaklah juga banyak berdoa kepada Allah agar Allah sampaikan umur kita di bulan tersebut, dan Allah beri kekuatan, beri taufik untuk bisa mengisinya dengan yang terbaik, dan Allah terima yang diamalkan di bulan tersebut yang berupa ibadah-ibadah yang besar, yang banyak. Akhwani fiddin, hafadzakumullah jami'an. Terkait dengan bulan Ramadan, Syekh Fauzan membagi manusia menjadi tiga jenis. Dan yang pertama adalah yang mereka tidak ada kepedulian kepadanya. Tidak peduli. Ini bulan Ramadan atau bukan Ramadan, enggak ada bedanya. Enggak peduli. Mereka adalah orang-orang yang tipis keimanannya kepada akhirat. Karena sungguhnya bulan Ramadan seolah-olah jadi tolak ukur tentang iman kepada kehidupan akhirat adalah bulan Ramadan. Dan yang lebih buruk dari itu adalah golongan orang yang sesak, sempit dadanya dengan datangnya bulan Ramadan. Karena terbayang bahwa dengan datangnya bulan Ramadan maka sudah tidak leluasa lagi untuk makan minum. Tidak leluasa lagi untuk melakukan hal-hal yang jelek. Tidak leluasa. Maka adalah orang-orang yang entah dia beriman ataukah tidak kepada akhirat. Dipertanyakan keimanannya. Ada yang semacam itu. Sehingga ketika datang bulan Ramadan, bagi mereka susah untuk cari warung. Ini menyusahkan. Sempit dada untuk melakukan aktivitas, berkurang teman-temannya. Karena sebagian mereka mungkin ada yang tobat, ada yang mendekat kepada Allah, meninggalkan kejelekan. Dan sebagaimana sabda Rasul, memang syaitan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, sehingga tidak mudah berbuat maksiat. Tetapi syahwatnya tidak berkurang baginya. Ini orang yang celaka. Adapun orang yang beruntung dan berbahagia adalah orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang, dengan penuh kecintaan, penuh kerinduan, menyiapkan keimanannya, menata hati untuk bisa mengikhlaskan niat-niatnya di bulan-bulan tersebut. Jangan sampai terluput bahwa semua amal ibadah, amal soleh di bulan Ramadan itu juga butuh keimanan dan keikhlasan niat. Tak satu pun amal, baik di bulan Ramadan maupun di selainnya, mesti butuh dasar yang namanya iman. Butuh niat yang ikhlas di bulan Ramadan maupun di selainnya. Tetapi di bulan Ramadan, Rasul menegaskan, man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufirlahumma taqaddam min dzambih. Siapa puasa Ramadan dengan dasar iman, berikhlas niatnya berharap pahala dari Allah Ta'ala, diampuni dosanya yang lalu. Walaupun di bulan Ramadan orang puasa juga butuh imanan wahtisaban. Tetapi penekanan dalam masalah ini menunjukkan bahwa jangan sampai di bulan Ramadan itu satu amal pun lolos dari yang namanya dasar iman dan niat yang ikhlas. Juga kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dasarnya iman, niatnya mencari pahala ikhlas karena Allah Ta'ala, dia menusinya yang telah lalu. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mengerjakan qiyamul lail di malam Al-Qadar dengan dasar iman, niat ikhlas. Sama. Yakni ada penekanan di bulan tersebut. Walaupun di semua waktu yang namanya ibadah kepada Allah butuh iman, butuh niat yang ikhlas, tetapi di bulan Ramadan Rasul memberikan penekanan. Maka adalah kita menata hati kita, menyiapkan diri kita bahwa bulan Ramadan jangan sampai ada satu amal pun yang lolos dari dasar keimanan yang benar-benar kuat kepada akhirat, benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai lolos dari keikhlasan niat benar-benar mencari pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tilawatul Qur'annya, sodakohnya, zikirnya terus diperhatikan. Hati-hati kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memenuhi Ramadan dengan yang terbaik, sehingga kita tergolong di antara orang-orang yang tidak rugi, yang diaminkan oleh Rasulullah dari doa Malaikat Jibril ketika orang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka dia keluar di bulan Ramadan tidak diampuni dosanya. Orang yang rugi. Doa Malaikat Jibril, rahim amfumriin man dakhala alaihi Ramadan hatta yakhruja minhu falam yukfar lahu. Qul amin faqultu amin, kata Rasulullah. Sungguh merugi besar orang yang Ramadan datang kepadanya, sampai Ramadan keluar darinya, dia tidak diampuni dosanya. Kata Jibril alaihissalam, ucapkan amin. Kata Rasul, aku pun mengatakan amin. Maka bulan Ramadan dari awalnya sampai akhirnya adalah bulan maghfirah. Hari-hari maghfirah. Hendaklah kita memanfaatkan umur yang kita menurut Allah untuk disampaikan kepadanya, yaitu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan yang terbaik di bulan tersebut. Dan insya Allah kita akan lanjutkan materi kita dari Mahya As-Salafiyah. apakah salafiyah itu? Dari muhadharah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, kemudian ditulis dalam risalah Mahya As-Salafiyah. Yang terakhir telah kita baca ciri dan karakteristik manhaj salaf atau dakwah salafiyah yang berupa mewujudkan ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, ketauhidan, memurnikan ittiba' kepada Rasulullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menetapi pemahaman salafus salih di dalam memahami dalil-dalil syar'i, tidak keluar dari pemahaman para sahabat, mewaspadai dan memperingatkan umat dari bid'ah maupun ahli bid'ah, sikap pertengahan dan adil, tidak hulu dan tidak pula lemah, tidak pula lembek, kokoh di atas al-haq, bersemangat untuk mempersatukan umat di atas al-haq, wabil haq, dan dengan cara yang haq, bukan asal bersatu, tetapi persatuan yang didasari al-haq dan dengan cara al-haq, walil haqi, dan juga karena perintah al-haq Allah Azza wa Jalla. Dan juga di antara cirinya adalah menghilangkan perpecahan dan perselisihan juga alal haqi, wabil haqi, walil haqi, di atas al-haq dasarnya, dengan al-haq caranya, dan karena al-haq tujuannya. Al-khirsu ala tahsili ilmin nafi', yang ke-9, semangat untuk didapatkannya ilmu nafi', menyebarkannya di kalangan manusia, mendakwahkan ilmu nafi' kepada manusia, mengajak manusia kepada ilmu tersebut, dan sabar untuk berdakwah di atasnya. Yang ke-9, mengamalkan ilmu. Itu semua merupakan ciri dan karakteristik manhaj salaf atau dakwah salafiyah. Maka di antara yang ditekankan pada poin berikutnya adalah ciri yang ke-7, yakni semangat mengajak kepada persatuan dengan dasar al-haq, dengan cara al-haq, karena al-haq. Semangat mengajak kepada persatuan. Maka kita dapat penjelasan Syekh Abdul Al-Bukhari berikutnya adalah wa minal adillati ala hadhi simati aw ala ba'diha, halaman yang ke-58. Iya. Yang pegang. Yang 58 insyaallah. Iya. Enggak sama. Oh, yang 56. Fata'ammal ma'ya barakallahu fik ma fi hadzal hadis al-jami' minal fawaid al-mudhirati li ma'alimi hadil manhaj salafi. Maka perhatikan bersama saya, barakallahu fik, apa yang terdapat dalam hadis yang mencakup ini, yang berupa faedah-faedah yang menjelaskan, menambahkan karakteristik manhaj salaf ini. Perhatikan yang terkandung dalam hadis ini. Hadis dari Ibnu Sariyah. Yang Rasul mengatakan, Rasulullah memberikan wasiat kepada para sahabat, usikum bitaqwallahi wassam'i wa du'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pimpinan. Wa in ta'ammaro 'alaikum 'abdun. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Yang memimpin seorang budak. Yang semestinya tidak berhak memimpin budak itu. Harus orang pemimpin adalah orang yang merdeka. Tetapi kalau ditakdirkan yang memimpin seorang budak, kata Rasulullah, walaupun yang memimpin kalian seorang budak, maka wajib mendengar dan taat kalau Allah takdirkan seorang budak jadi pemimpin atau mantan budak. Fa innahum man ya'is minkum fa sayarah tilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup dari kalian sepeninggalku akan melihat banyak perselisihan. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Adzu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu, sunnahku dan sunnah para khalifah, gigitlah dengan gigi geraham. Ini pegang kuat-kuat dan gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru yang diada-ada. Fa inna kulla bid'atin dolalah, karena sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Bid'ah dalam agama semuanya sesat. Maka di sini Rasulullah menyebutkan dua solusi. Setelah beliau memberitakan bakal terjadi banyak perselisihan, Rasul memberikan solusi jalan keselamatan. Yang pertama, berpegang dengan sunnah beliau dan sunnah para khalifah rasyidin. Yang kedua, menjauhi perkara-perkara baru dalam agama ini yang itu semua bid'ah dan semuanya sesat. Maka agar berpegang dengan agama yang telah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat, jangan ikuti yang datang belakangan yang baru-baru agama itu, yang ajarannya baru-baru, akidahnya atau ibadahnya atau muamalahnya atau dakwahnya, jangan ikuti itu yang baru-baru. Ikuti yang lama yang telah dijalani Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini dua solusi ketika muncul perselisihan yang banyak di tengah umat. Sehingga ketika Rasul memberitakan bakal ada musibah, Rasul juga memberikan penjelasan bagaimana jalan selamatnya. Maka Syekh Al-Bukhari, perhatikan bersama saya apa yang terkandung dalam hadis ini daripada faedah. Fafihi al-wasiyatu bitaqwallah azza wa jalla. Maka dalam hadis ini terdapat wasiat untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Ini wasiat yang pertama, bertakwa. Wa bi ingfadhiha tahqiqun lil ubudiyyati lillahi azza wa jalla. Dengan melaksanakan wasiat takwa ini, maka berarti terwujud, terrealisasi penghambaan kepada Allah azza wa jalla. Terwujud ibadah penghambaan kepada Allah dengan takwa. Sehingga ini ciri yang pertama, mewujudkan ubudiyah, penghambaan, ketauhidan kepada Allah SWT. Hanya Allah yang disembah-sembah, yang diibadai, yang diminta-minta, yang didoa-doa, yang dituju dengan nadar, dituju dengan sembelihan, dan berbagai ibadah yang lain. Meninggalkan segala bentuk syirik. Apakah itu syirik besar berupa sembelihan kepada orang mati, persembahan kepada pohon, sesaji kepada dedemit, dan sebagainya? Ditinggalkan. Atau syirik kecil yang berupa niat-niat riya, sum'ah, cari pujian, ujub, atau niat ibadah demi mendapat dunia, dan sebagainya yang tergolong syirik kecil. Atau syirik kecil yang berupa perkataan sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Maka jimat, tinggalkan semuanya. Ini menyelisihi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, wasiat takwa, mewujudkan ubudiyah murni hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini hanya ada pada dakwah salafiyah. Maka perhatikan semua dakwah yang lain. Tidak ada yang semacam ini. Mengajak untuk memurnikan tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Tidak ada di selain dakwah salafiyah. Bahkan ada yang membenci dakwah tauhid karena dianggap memecah belah umat. Kenapa? Oh, nyinggung mereka-mereka yang mengagungkan kuburan. Oh, nyinggung mereka yang nyembelih di kuburan-kuburan. Nyinggung mereka yang memberikan sesaji di pohon-pohon dan sendang-sendang. Membuat perpecahan. Maunya mereka yang berbuat demikian itu didiamkan sehingga bersatu. Nah, ini yang enggak ada pada dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah tetap membicarakan semua bentuk kesyirikan, mengajak umat meninggalkannya. Ada dakwah yang mengajak untuk menegakkan daulah Islamiyah. Tapi lihatlah, adakah disinggung oleh mereka yang melakukan kesyirikan-kesyirikan? Yang ini dakwah yang menyelamatkan umat dari kesyirikan. Tapi tidak disinggung yang namanya kesyirikan. Perjuangan jihad-jihad. Yang pakai jimat pun diajak berjihad. Wah bagus. Bisa kebal tembakan nanti. Malah dipuji-puji. Apa yang dapat orang yang berjihad menggunakan jimat dalam keadaan dia mati sebagai seorang yang berbuat syirik? Surga mana yang bakal dimasuki? Apakah surga Allah yang dimasuki oleh orang yang mati dalam keadaan membawa kesyirikan? Ini yang enggak pernah disinggung oleh para pegiat dakwah selain dakwah salafiyah. Maka ini yang pertama. Takwa Allah yang paling tinggi adalah ketauhidan. Ini ciri khas yang hanya ada pada dakwah salafiyah. Wa fihi al-wasiyatu wal amru bil luzumi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini juga ada wasiat dari Rasul dan perintah beliau untuk menetapi sunnah Rasulullah SAW. Menetapi sunnah. Jangan cari yang lain. Sunnah cukup. Wa fi in fadhiha tahqiqun tadrijil ittiba' li Rasulullah SAW. Dengan melaksanakan wasiat yang ini berarti mewujudkan, merealisasikan pemurnian ittiba' kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tergiur oleh kreasi-kreasi baru dalam beragama. Agama tidak butuh kreasi baru. Kalau masalah teknologi silakan pakai kreasi baru. Pakai terobosan terbaru silakan. Tapi agama tidak ada yang tidak butuh kepada yang baru. Murni. Cukup. Ittiba Rasulullah akan sampai kepada surga Allah SWT. Maka kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba' saja kalian, enggak usah ngikuti yang baru-baru, enggak usah ngadakan yang baru-baru, faqad kufitum, kalian telah tercukupi. Kalau tujuan kalian beramal beribadah adalah untuk masuk surga, ngikuti sunnah dalam beribadah tercukupi. Sampai ke surga, tercukupi. Tidak ada yang kurang. Maka sebagian sahabat mengatakan, al-iktisadu ala sunnah khairun minal istihadi ala bid'ah. Sederhana, tetapi dalam batasan sunnah lebih baik daripada semangat tinggi tetapi di dalam bid'ah. Ibadahnya semangat, tapi ternyata bid'ah banyak sekali, semangat sekali. Itu lebih jelek. lebih baik sederhana, tapi semuanya dalam tuntunan sunnah. Enggak pakai yang baru-baru. Ibaratnya model kuno yang diwarisi dari Rasulullah dan para sahabat. Enggak pakai yang terkini ibadahnya. Ini lebih baik. Maka wasiat yang kedua ini, perintah untuk menetapi sunnah, akan menjadikan seorang murni dalam ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi al-wasyatu wal amru bil lazmi sunnatil khulafa'ir rasyidin. Yang ketiga, dalam hadis ini ada wasiat dan perintah dari Rasul untuk kita menetapi sunnah para khalifah rasyidin. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini yang masyhur dari khulafa'ir rasyidin. Tapi yang diterima oleh Syiah cuma satu. Cuma Ali saja. Yang Abu Bakar, Umar dikafirkan oleh Syiah. Utsman pun tidak luput dari cercaan mereka. Maka ahlus sunnah mengikuti perintah Rasul agar mengikuti para khalifah rasyidin sepeninggal beliau. Siapa mereka? Enggak ada lain selain empat ini. Wa fi ing fadhi dzalika tahqiqun liluzumi fahmi salafi radhiyallahuhum kama marra. Dengan kita melaksanakan wasiat yang ini, menetapi sunnah para khalifah, maka akan terwujud sikap menetapi pemahaman salaf. Terwujud memahami Al-Quran menurut para sahabat begini. Memahami sunnah Rasul menurut para sahabat begini. Maka dengan menetapi sunnah para khalifah, akan terwujud pemahaman salaf. Sehingga ketika ada pemahaman baru, sama enggak paham baru ini dengan pahamnya para sahabat? Dibandingkan, kalau tidak, tinggalkan yang baru. Ambil pemahaman sahabat. Ada akidah di zaman ini, dibandingkan dengan akidah para sahabat, sama enggak? Kalau enggak, buang yang baru. Ambil akidah sahabat. Ada model ibadah di zaman ini, bandingkan dengan ibadah para sahabat. Ada enggak di zaman sahabat? Kalau enggak ada, buang model ibadah yang enggak ada di zaman sahabat. Maka menetapi wasiat Rasul untuk kita menetapi sunnah para khalifah berarti menetapi pemahaman salafus soleh, para sahabat ridwan wa alim ajmain. Karena para khalifah itulah pemimpinnya para sahabat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi at-tahdhirunal bid'ah. Juga dalam hadis ini terdapat wasiat atau terdapat tahdir, peringatan agar kita menjauhi bid'ah-bid'ah. Agar kita menjauhi bid'ah-bid'ah. Kata Allah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah kalian perkara-perkara baru dalam agama ini. Ingat, perkara baru dalam agama. Jangan terkecohkan oleh orang-orang yang membangkang hadis ini. Mengatakan, masa pesawat ya bid'ah? Masa kapal ya bid'ah? Masa makan pakai sendok ya bid'ah? Urusan pembicaraan kita adalah agama, bukan masalah teknologi. Jadi, yang diperingatkan agar kita menjauhi adalah bid'ah dalam perkara agama. Wa bi in fadhihi tahqiqut tahdhiri minal bid'ah wal hadri minha wa min ahliha. Maka dengan melaksanakan wasiat ini untuk menjauhi bid'ah-bid'ah, maka akan terwujud kehati-hatian kita dari bid'ah dan ahli bid'ah. Menjauhnya kita dari bid'ah dan ahli bid'ah akan terwujud kalau kita laksanakan wasiat yang ini. Dan itu berarti keselamatan. Berarti keselamatan. Keselamatan diri yang pertama, perpecahan. Karena apa? Karena ketika orang itu menetapi sunnah semuanya, maka dia atau mereka di atas persatuan. Semuanya di atas sunnah. Ini juga sunnah. Itu di atas sunnah. Semuanya di atas persatuan. Tetapi ketika muncul bid'ah-bid'ah, maka otomatis, oh ini ada perkara baru satu. Yang sana ada perkara baru satu lagi. Yang sana ada satu lagi perkara baru. Muncul bid'ah-bid'ah baru, maka muncul perselisihan. Maka Rasul ketika memberitakan bakal ada banyak perselisihan, wasiatnya yang kedua adalah jauhi bid'ah. Jauhi bid'ah. Yang mengisarkan bahwa bid'ah itu merupakan sebab perselisihan. Otomatis dengan kita melaksanakan wasiat yang ini agar kita menjauhi bid'ah dan ahli bid'ah, kita selamat dari perselisihan. Selamat dari perselisihan. Yang kedua, selamat dari kesesatan. Selamat dari kesesatan. Karena Allah SWT katakan, fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena semua bid'ah itu sesat. Sesat, semuanya. Ditafsirkan hadis ini oleh sahabat mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Telah terdahulu oleh tafsirnya Ibnu Umar mengatakan semua bid'ah itu sesat walaupun orang memandangnya hasanah. Kalau ada yang bagi bid'ah itu menjadi dua, itu belakangan. Terdahulu oleh tafsirnya Ibnu Umar yang mengatakan semua bid'ah itu sesat walaupun orang memandangnya hasanah. Tercukupi paham kita dengan paham para sahabat. Nah, sehingga keselamatan dari bid'ah, dari kesesatan. Yang ketiga, dengan selamat atau dengan mengamalkan di sini, selamat kita dari neraka, ancaman neraka. Karena kata Rasulullah, wa kulla dolalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Semua yang sesat itu di neraka. Semua yang sesat di neraka. Maksudnya ancaman bagi orangnya, bukan cuma amalannya. Wah, ada yang menafsirkan hadis ini, yang di neraka itu amalannya saja. Kalau orangnya ongkang-ongkang di surga, wah enak sekali. Ada yang menafsirkan hadis ini, kan yang di neraka kan dolalahnya, bukan orangnya. Apa manfaatnya ancaman ini kalau yang terancam amalannya sementara orangnya enggak terancam? Apa faedahnya ancaman? Maka selamat, dengan kita selamat dari bid'ah akan selamat dari api neraka, ancaman api neraka. Dan dalam hadis perpecahan umat, Rasulullah telah beritakan bahwa umat ini bakal berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Ah, yang kulluha finnar adalah berpecah karena bid'ah. Berpecah karena ngikuti bid'ah. Yang satu selamat karena ngikuti sunnah, tidak ngikuti bid'ah, menjauhi bid'ah. Keselamatan dari neraka. Nah, itulah yang dikategorikan sebagai ahlus sunnah. Pengikut sunnah. Ahlus sunnah yang pertama adalah sahabat. Ahlus sunnah yang pertama adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ahlus sunnah yang belakangan wajib mengikuti sahabat otomatis. Bukan mendirikan bendera ahlus sunnah sendiri sementara beda dengan ahlus sunnahnya sahabat. Tidak bisa. Mendirikan bendera dengan nama Ahlus Sunnah tapi enggak sama dengan sahabat. Enggak bisa semacam itu. Ahlus Sunnah yang sudah dilegitimasi oleh Allah dan Rasulnya adalah sahabat. Mereka adalah Ahlus Sunnah, pengikut sunnah. Yang menerima pengajaran sunnah, mengamalkan sunnah pertama kali. Orang belakangan wajib mengikuti mereka. Untuk dikatakan Ahlus Sunnah. Itu keselamatan. Maka ini kandungan yang keempat dari wasiat hadis tersebut. Wafiyah aidon, juga dalam hadis ini terdapat anna man lazima sunata bi fahmi salafi haqqaqal wasatiyata syar'iyata wal haqiqiyata wal haqiqata bainal ghulubi wal jafa. Bahwa orang yang menetapi sunnah Rasul dengan pemahaman salaf, ngikuti sunnah rasul, memahaminya dengan pemahaman sahabat, pemahaman salaf, berarti dia telah merealisasikan sikap tengah secara syar'i, sikap adil secara syar'i, sikap pertengahan. Wal haqiqata banal ghulwi wal jafa, dan sikap tengah yang hakiki antara hulu berlebihan, terlalu, dan antara jafa lemah, tidak terlalu berlebihan, tidak pula lemah, tapi pertengahan, yang itu merupakan sikap yang menyelamatkan dari dua ekstrim yang dulu kita mengenal istilah ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Maka sikap tengah ini sikap yang lurus, tidak ekstrim kanan atau berlebihan melampaui batas, tidak pula ekstrim kiri melembek-lembekkan, lemah, kurang semangat dan sebagainya. Itu ekstrim lembek. Maka dengan menetapi sunnah dengan pemahaman salaf akan pertengahan. Wa kana alal wasat baina tarfai nakidin, dan dia berada di atas, berada dalam pertengahan antara dua sisi yang saling bertentangan. Contoh di zaman ini, bukan zaman dulu, zaman ini sekarang, sudah banyak yang terang-terangan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia itu kafir dengan sebab melakukan banyak kekufuran-kekufuran. Mengatakan ulil amri ulil mari, yang mana enggak ada Indonesia itu ulil amrinya. Mereka sudah kafir semua. Terang-terangan semua itu dengan jelas menyatakan kafirnya pemerintah Indonesia. Sudah banyak. Sementara sisi yang lain ada yang mengatakan bahwa perbuatan pemerintah itu semuanya benar, tidak ada masalahnya, mencocoki syariat. Kemungkaran-kemungkaran atau bahkan sebagian bentuk kekufuran dikatakan tidak ada masalah. Karena apa? Karena urusan pemerintahan kenegaraan dengan urusan agama dibedakan. Orang-orang sekulerisme, sekularisme, memiliki pemahaman pemerintahan yang enggak ada sangkut pautnya dengan agama, sehingga dianggap tidak ada masalah. Nah, dua ekstrim. Yang ekstrim pertama berlebihan dalam menghukumi sampai mengkafirkan. Ekstrim yang lemah mengatakan enggak ada masalah dengan perbuatan berbuat semacam itu, enggak dipandang mungkar, apalagi kufur. Maka ahlus sunnah sikapnya tengah. Salafiyah sikapnya tengah. Bahwa apa yang ada pada pemerintah yang berupa kemungkaran, ya mungkar. Ya mungkar. Tetapi kemungkaran itu tidak sampai kepada derajat-derajat kekafiran. Tidak sampai dikafirkan. Kalau untuk mengkafirkan, kalau toh sudah berbuat kekafiran, untuk mengkafirkan seseorang itu pakai kaidah-kaidah, pakai tahapan-tahapan. Tahapan misalnya penegakan hujah, memahamkan sampai tidak ada takwil, enggak ada syubhat dalam pemikirannya. Ada tahapan untuk ditempuh, langkah-langkah ditempuh untuk sampai pada vonis, dan tidak langsung. Kalau toh menentang dulu tidak langsung divonis. Masih ada tahapan untuk diminta tobat kalau memang di atas kemungkaran. Nah, tidak langsung divonis, oh, langsung kafir, langsung halal darahnya. Wah. Ini contoh di masa ini. Dan salafiyah atau manhaj salaf di masa ini pun mengikuti manhaj salaf di masa dahulu, yang mana mereka juga pertengahan di antara dua ekstrim. Dahulu para salaf menyikapi pelaku dosa besar dengan ketentuan bahwa mereka tetap mukmin, tetapi naqisul iman, imannya cacat. Mukmin tapi imannya cacat. Tidak dikatakan kafir, tetap mukmin, tapi mukmin yang cacat imannya. Karena apa? melakukan maksiat-maksiat dosa-dosa besar. Adapun Khawarij mengatakan kafir mereka. Pencuri kafir, pemabuk kafir, pezina kafir. Vonisnya Khawarij, kekal dalam neraka. Sedangkan Murji'ah lemah. Oh, maksiat dosa itu tidak mempengaruhi iman. Iman ya iman. Masa dosa ya dosa, tidak ada urusannya dengan iman. Dengan maksiat iman enggak turun. Maka mereka mengatakan imannya nabi dengan imannya para pezina sama. Iman ya iman, pezina masih iman ya iman. Ini lemah. Ekstrim kiri, kita katakan ekstrim kiri. Kalau Khawarij ekstrim kanan, memvonis kafir. Maka sejak dulu manusia salaf tidak memvonis kafir, juga tidak mengatakan imannya tetap. Mereka katakan tetap mukmin, tapi imannya cacat, imannya turun. Karena ahlus sunnah salafiyah berakidah bahwa dosa dan maksiat itu bisa mengurangi keimanan, bahkan bisa menghilangkan sama sekali keimanan. Ini sikap tengah dalam menghukumi. Dan terus akan berjalan dengan menyatini para pengikutnya. Wa fihi aidon at-tahdzir minal furqah wal ihtilaf al madmum. Juga dalam hadis ini terdapat tahdir, peringatan keras dari furqah, berpecah belah, wal ihtilaf, dan berselisih, al madmum, dengan perselisihan yang tercela. Perselisihan yang tercela, yakni perselisihan dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj, dalam perkara prinsip, ini tercela. Perselisihan antara bid'ah dan sunnah, ini tercela. Perselisihan antara tauhid dan syirik, ini tercela. Nakid yang saling bertolak belakang. Maka dalam hadis ini Nabi memperingatkan jangan sampai terjatuh dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Ada perselisihan yang tidak tercela, perselisihan dalam perkara ibadah yang semuanya datang dari Rasulullah. Yang namanya ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf variasi dalam amalan ibadah. Misal bacaan doa iftitah ada macam-macam, semuanya dari Rasulullah. Beda-beda? Ya benar. Yang satu ya benar karena hadisnya Rasulullah. Yang satu ya benar karena Rasulullah. Yang satu juga benar. Selama hadis sahih Rasulullah. Ini contoh. Maka dalam hadis ini kita diperingatkan. Jangan sampai terjatuh dalam perpecahan dan perselisihan yang tercela. Liqoli salam. Fa sayarah khilafan katsira. Karena Rasul mengatakan siapa yang hidup sepeninggalku dari kalian akan melihat banyak perselisihan. Faman lazima aminal ihtilafal katsira. Maka siapa yang menetapi wasiat ini dia akan aman, selamat dari perselisihan yang banyak tersebut. Yaitu dengan menetapi sunnah menjauhi bid'ah. Wa hadha tawjihun nabawiyyu yatadhammanu nassan wastimbaton. Pengarahan dari nabi ini mengandungi nas maupun kesimpulan. Nas yakni tegas kalimat dari Rasulullah, kesimpulan yakni yang tersirat, nas yang tersurat, yang jelas. Al-amru bil istima' wal itilaf bil haqi wa alal haqi walil haqi, yaitu perintah untuk bersatu dengan cara al-haq, di atas dasar al-haq, walil haqi, dan karena perintah al-haq. Perintah untuk bersatu dengan cara yang benar, di atas dasar yang benar. Ini dengan mengamalkan semua wasiat tadi pasti akan bersatu. Li qalihi dasarnya sabda Rasul, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafir rasyidin al mahdin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajib. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku, sunnah para khulafaur rasyidin. Pegangilah dengan kuat, gigitlah dengan gigi geraham. Ini berarti perintah untuk bersatu. Kalau semuanya berpegang sunnah, tali sunnah dipegang oleh semuanya sampai ujung sana, semuanya pegang tali sunnah, tidak memegang tali yang lain, bersatu di atas sunnah. Sebagaimana tali tauhid, tali keimanan, barang siapa yang mengingkari kekufuran, mengingkari kesyirikan-kesyirikan, beribadahnya kepada Allah, kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, telah berpegang teguh dengan tali yang paling kuat. Apa itu tauhid? Tali ini dipegang siapapun sampai ke sana akan menarik dia, menyelamatkan dari neraka. Tidak ada tali yang sekuat ini untuk menyelamatkan orang dari neraka. Tali apapun tidak bisa menolong orang dari neraka ketika tidak punya, tidak berpegang dengan tali tauhid ini. Maka kata Allah, faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Siapa yang kufur kepada tauhid, kufur kepada kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, dikufuri, diingkari. Yu'min billah, iman hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh telah berpegang dengan tali yang paling kuat, kalimat la ilaha illallah. Ini tali ini yang akan menyampaikan ke surga. Kalau toh dia jatuh dalam neraka karena dosa-dosanya, dia masih punya tali ini, masih bisa ditarik ke surga. Karena tali ini, kata Allah, lang fiso malaha, enggak akan putus tali ini. Walaupun orangnya ke surga, ke neraka lebih dahulu, tetap bisa ditimba dengan tali ini untuk naik ke surga. Nah, demikian pula berpegang dengan sunnah Rasulullah merupakan tali keselamatan. Tidak berpegang dengan bid'ah-bid'ah. Wa minal ma'lum al-bayyin anahu la yumkinu tatbiku hadhil ma'ani wa duhuri hadhis simat illa bil ilmi syar'in nafi'i. Dan telah maklum, jelas, bahwasanya tidak mungkin mempraktekan makna-makna yang kita baca tadi. Tidak mungkin menambahkan ciri-ciri karakteristik tadi kecuali dengan ilmu syar'i an-nafi. Butuh kepada ilmu untuk mewujudkan manhaj salaf, butuh kepada ilmu untuk berdakwah kepada dakwah salafiyah, butuh kepada ilmu mendakwahkan tauhid, butuh kepada ilmu mengajak kepada ibadah, butuh kepada ilmu persatuan, butuh kepada ilmu. Bukan asal, ayo bersatu, yang penting rukun. Tidak, butuh kepada ilmu. Maka, tidak mungkin kita mewujudkan makna-makna yang mulia kita baca tadi kecuali dengan ilmu an-nafi' asy-syar'i. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-khairu was-sa'adatu was-salahu wal-kamalu munhasrun fi nau'ain. Fil ilmin nafi wal amalis sholih. Kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kebaikan, kebahagiaan, kesolehan, kesempurnaan hanya terbatas pada dua hal. Terbatas pada dua hal. Ini tercapainya hanya dengan dua hal, yaitu ilmu nafi dan amal sholih. Ilmu nafi dan amal sholih inilah yang dibawa oleh Rasulullah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah yang telah mengutus Rasulullah dengan huda. Huda ini adalah ilmu nafi. Wa dinil haq, agama yang hak adalah amal soleh. Maka ini yang menyampaikan hamba kepada kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan. Ini pula yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuki kami kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau limpahkan nikmat pada mereka adalah jalan ilmu nafi' dan amal soleh. Ghairul maghdubi, bukan jalannya orang yang dimurkai. Orang yang berilmu tapi tidak beramal. Waladdallin, bukan jalan orang yang sesat, orang yang beramal tanpa ilmu. Maka siratal mustaqim yang menyampaikan kepada kebahagiaan, kebaikan, keselamatan, kesolehan, kesempurnaan adalah al-ilmu, an-nafi' dan al-amal as-solih. Sehingga butuh untuk mewujudkan yang namanya manhaj salaf. Ngikuti dakwah salafiyah butuh pada ilmu. Nah, sehingga yang namanya dakwah salaf itu terus bicara ilmu. Terus tidak berhenti dari ilmu. Karena tegaknya dakwah ini dengan ilmu. Tegaknya amalan dengan ilmu. Maka kadang ada yang bagi-bagi, yaitu orang-orang yang ngaku salaf, ya, ngaku sebagai kelompok salafiyun, membagi-bagi. Kami ini adalah salafi jihadi. Karena apa? Karena mereka gerakannya, ayo jihad, jihad, ledakan, ledakan. Nah, kami salafi jihadi. Dengan mereka, ya ini kita yang ditunjuk, yang terus bicara ilmu, mereka salafi ilmi. Salafi yang sibuknya dengan ilmu saja. Enggak pernah jihad, kata mereka. Nah, ini juga pemahaman yang salah tentang salaf. Salaf terkumpul padanya ilmu, amal, juga jihad. Jihad ketika pada posisi waktunya jihad, ya jihad. Tetapi kalau bukan waktunya jihad, bukan tempatnya untuk berjihad, ya tidak jihad. Jihad itu dalam pemahaman salaf bersama imam, bersama ulil amri, bukan bersama kelompok-kelompok jihad itu. Bukan dengan bendera kelompok, bukan dengan dipimpin imam kelompok, bukan. Jihad dalam manhaj salaf itu dengan perintah imam, yakni pemimpin negara. Karena manhaj salaf itu bukan kelompok yang memisah dari negara. Manhaj salaf berjalan di bawah kepemimpinan pemimpin negara. Itu manhaj salaf. Jadi jangan merasa ikuti manhaj salaf itu berarti, wah kita udah gak usah pakai kepemimpinan negara, gak usah pakai presiden. Kita manhaj salaf itu berjalan di bawah kepemimpinan negara. Allah perintahkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati rasul dan pemerintah kalian, pemegang perintah. Ulil amri, pemegang perintah, pengatur perintah. Siapa? Ya pemerintah. Nah, jadi jihad pun termasuk amalan yang wajib bersama pemerintah. Kalau pemerintah tidak membolehkan, ya tidak. Sementara mereka yang mengaku-ngaku salafi jihadi, kalau itu benar, malah melawan pemerintah. Aneh. Ya karena apa dasarnya? Dasarnya pemikiran takfir. Mengkafirkan pemerintah lebih dahulu, baru kemudian diperangi. Ini bukan salaf. Maka kembali kita mengikuti keterangan para ulama bahwa manhaj ini akan terwujud dengan adanya ilmu nafi'. Diamalkan, kemudian didakwahkan kepada umat. Sehingga tak seorang pun dari kalangan salafi mesti dia adalah seorang yang belajar ilmu. Enggak ada salafi enggak belajar. Enggak ada. Salafi kok wah pokoknya saya salaf. Enggak pernah mau belajar. Enggak ada yang demikian. Salafi belajar terus. Karena salafi adalah orang yang berjuang mengamalkan agama. Enggak bisa mengamalkan tanpa ilmu. Belajar terus. Dan belajar enggak ada hentinya. Enggak ada lulusnya belajar itu. Enggak ada kata lulus dalam belajar dalam manhaj salaf. Maka Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, "Sampai kapan wahai Imam kamu mau belajar ilmu hadis?" Sampai kapan berhentinya lulusnya itu? Kata beliau, minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan bayi sampai lahat liang kubur baru berhenti. Itu pun berhentinya belum tentu lulus. Udah sampai kubur belum tentu belajarnya lulus. Juga ketika beliau di tempatnya kedatangan seorang imam ahli hadis di tempatnya, maka beliau menyangking sandalnya. Sandalnya dicangking karena apa? Biar jalannya cepat, pengin dapat duduk yang depan. Maka salah seorang tukang emas, penjual emas, melihat tindakan imam ini, ditarik bajunya. Hei imam, kamu itu sampai kapan mau cari hadis? Padahal Imam Muhammad sudah imamnya hadis, imamnya para ahli hadis. Ditarik bajunya, sampai kapan Anda mau mencari hadis? Ilal mamat, kata beliau, sampai mati. Demikian. Seorang Imam Muhammad, sudah imam, sudah muridnya itu imam-imam muridnya itu. Imam Muslim muridnya, Imam Bukhari muridnya, Abu Dawud muridnya, Imam Tirmidzi muridnya. Masih ada ulama ahli hadis di atasnya menyangking sandalnya untuk belajar. Gak ada hentinya dalam mensalaf itu untuk belajar. Sehingga bayangkan orang semacam kita. Kemudian dikatakan, wah kita udah belajar banyak, udah lulus ini. Gak ada istilah semacam itu. Wah udah dapat ijazah, udah lulus. Wah gak butuh ijazah belajar agama. Sehingga jalan salaf adalah jalan ilmu dan amal. Dan itu siratul mustaqim. Siratul mustaqim. Sehingga hendaklah kita terus meningkatkan semangat belajar kita. Jangan sampai mengendor. Selagi ada majelis ilmu, jangan dipandang remeh. Jangan dipandang sebelah mata. Wah ustadznya kurang menarik. Ustadznya kurang gini, kurang gitu. Jangan pernah berpikiran semacam itu. Bahwa sesungguhnya bermajlis dengan seorang ustadz salafi, siapapun dia, walaupun ada kekurangannya, pasti dapat faedah, pasti dapat ilmu yang kita belum pernah mengetahuinya. Maka jangan pernah kita lemah semangat untuk talabul ilmi, karena itulah sesungguhnya jalan salaf. Jangan berangan-angan manhaj salaf itu bisa ditempuh dengan ongkang-ongkang, dengan leha-leha, dengan santai-santai. Giat belajar terus, giat beramal. Lebih-lebih. Sudah dekat kita dengan bulan Ramadan, maka jangan sampai terlewatkan masa-masa termulia dalam umur kita adalah bulan Ramadan. Maka gunakan untuk beramal soleh, beribadah sebaik-baiknya kepada Allah SWT. Semoga Allah mungkin jadikan amal yang paling diterima di antara amal kita adalah di bulan tersebut. Itu yang paling kita harapkan. Maka sungguhnya doa kita kepada Allah SWT, semoga Allah panjangkan umur kita, berjumpa dengan bulan Ramadan, dan beri taufik untuk bisa mengisinya dengan amal-amal soleh, amal ibadah yang banyak dan besar. Dan terus Allah jaga semangat kita untuk talabul ilmi, dan Allah jaga istiqomah kita untuk kokoh di atas manhaj salaf, sampai Allah benar matikan kita di atas kemuliaan tersebut, dan Allah jadikan kita sebagai hamba yang diridhoinya, dikumpulkan bersama orang-orang soleh di sisinya dari kalangan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga menjadi pengingat bagi saya pribadi dan bagi ikhwah sekalian, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik untuk kita bisa melanjutkannya. Ada pertanyaan, Ana mau tanya, assalamualaikum waalaikumsalam, bagaimana atau adakah yang dimaksud sururi tanpa ada ustaz-ustaz tertentu yang dilarang apa ada ustaz tertentu yang dilarang untuk mengikuti kajiannya dan dan katanya dia juga bermandat salaf, tapi dia sururi. Ana sangat menunggu jawabannya. Oh iya. Sururi adalah suatu faham atau manhaj yang dimunculkan atau disebutkan kepada Muhammad bin Surur Zainal Abidin yang tinggal di Birmingham, London, mengajak untuk menegakkan daulah Islamiyah. Tetapi dia tinggalnya di London, negeri kafir. Tapi ngajinya negakkan daulah Islamiyah. Tinggalkan Saudi Arabia, tinggal di Birmingham, dakwahnya, ayo tegakkan dakwah Salafiyah. Nah, apa? Daulah Islamiyah. Ini Muhammad bin Surur. Punya pemahaman yang intinya adalah menjatuhkan ulama-ulama ahlus sunnah dan ingin mengangkat tokoh-tokoh bid'ah. Maka munculkan kaidah-kaidah, misalnya kalau kita mentahdir atau menyebutkan kejelekan ahli bid'ah, penyimpangan ahli bid'ah, wajib kita juga menyebutkan kebaikannya. Untuk mengangkat apa? Ahli bid'ah disebutkan kebaikannya. Misalnya, awas, punya pemahaman sesat itu. Itu punya pemahaman takfir. Itu punya pemahaman tasawuf. Tapi mereka juga baik, semangat ibadahnya. Ahli di bidang matematika misalnya. Diangkat kebaikannya. Faham atau kaidah ini ditujukan untuk intinya orang jangan menjauh dari ahli bid'ah. Maunya kayak gitu. Ya ambil dari bid'ah. Akhirnya menjauh dari sunnah, dari ulama sunnah. Ini Mansururiyah. Juga punya pemahaman bahwa ulama-ulama yang bisa diambil ilmunya adalah ulama-ulama yang dikenal dengan atau kenal fikhul waqi. Fikhul waqi, yakni ulama-ulama zaman sekarang yang mengetahui wawasan tentang kemajuan, perkembangan zaman, tentang perkembangan umat, dan sebagainya. Ya mereka ngaku salafi. Ngaku salafi. Tetapi mereka berhubungan dengan semua atau dengan tokoh-tokoh bid'ah semacam Ihya Uturos, tokoh-tokoh Ihya Uturos, semam Salman al-Udah, Sabrul Hawali dan sebagainya. Dan juga mereka justru menjauh dari ulama-ulama sunnah semacam Syekh Robi, Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Abdul al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi, dan sekian ulama mereka jauhi. Ini sururi. Ini sururi. Kalau masalah ngaku salafi, ya ngaku salafi. Ngakunya ngaku salafi. Tapi mereka adalah orang yang bermesraan dengan ahli bid'ah. Bermesraan dengan ahli bid'ah. Ihyaturos. Raja'iyun dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'al bisawab. Ustaznya ustaz yang bersama mereka, bersama Roja, bersama Ayat Turos dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.